Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita sudah pelajari gabungan al-alamiyah wa ta'nits bi ghairi alif. Dan at-ta'nits bi ghairi alif ala thalathati aqsam. Ya, sudah kita lewati. Kemudian gabungan ijtima' al-alamiyah ma'al ujmah, kemudian ijtima' al-alamiyah ma'al tarkib. Dan at-tarkib yang dimaksud adalah tarkib mazji. Ya, kemudian berikutnya adalah ijtima' al-alamiyah ma'al ziyadatil alif wal nun. Kemudian ijtima' al-alamiyah ma'a waznil fi'l. Sekarang wa mithalu ijtima' al-alamiyah ma'a al-adli. Contoh gabungan al-alamiyah bersama al-adl. Satu illat yang kembali ke lafaz itu al-alamiyah, yang kembali ke makna itu al-alamiyah. Ya. Kemudian yang kembali ke lafaz yaitu apa? Al-Adl. Umaru wa Zufaru wa Zuhalu. Wa nahuhu wa nahuha. Dan yang semisal dengannya. Taqulu radiyallahu an Umara. Fa Umara ismun mahfudun. Radiyallahu fi'il dan fa'il. Kemudian an harfu jar. Umara ismun mahfudun majrurun lidukhuli harfil khafdi alaihi, yaitu an. Wa alamatu khafdihi al-fathatu niyabatan anil kasrah, liannahu ismun ghairu munsharif. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-alamiyatu wal-adlu, liannahu ma'dulun an amir. Karena kata Umar, lafaz ini, lafaz Umar, ma'dul peralihan dari kata Amir. Ya. Al-adl itu artinya apa? Peralihan. Jadi, Umar itu dari Amir. Baik. Wa qis alaihi ma ba'dah. Dan kiaskan atasnya apa yang datang setelahnya. Baik. Wa mithal ijtima' al-wasfiyati ma'a ziyadati al-alif wa an-nun. Nah, sekarang al-wasfiyah. Jadi untuk ijtima' al-alamiyah, ya. Bersama dengan illat yang kembali ke lafaz, semuanya mulai dari ta'nits ghairi alif sampai al-adl, ini sudah selesai. Naam. Sekarang ijtima' illat yang kembali ke makna itu wasfiyah bersama dengan illat yang kembali ke lafaz. Naam, misal ijtima' al-wasfiyati ma'a ziyadati al-alif wan nun. Jau'anu wa athshanu. Ya, jau'anu wa athshanu. Ya, ini menyifati jau'an adalah orang yang sifatnya apa? Keadaannya lapar. Afshan, orang yang sifatnya haus. Nah, kemudian dari segi lafaz ada ziyadat alif wan wan nun. Taqulu tasaddaqtu ala jau'ana. Fa jau'ana ismun mahfudun li dukhuli harfil khafdi alaihi. Wa alamatu khafdi al-fathatu niyabatan li kasra li anna ismun la yansharif wal mani'u min as-sarfi al-wasiyatu wa ziyadatu alif wan nun. Naam, al-i'rab tasaddaqtu ala jau'an. Latihan muraja'ah. Ilyas. Sadaqtu ala jau'an. Tasaddaqa fi alal madi mabani alal sukun iktisalihi bi rab bi damir rab in mutaharrik wa ta damir rab tam hal min al rab wa ta damir rab mutasil mabani ala dummi fi mahalli rab in fa'il. Aina la mukabbir? Ada, kok enggak masuk? Tadi nyalakan sama anda. Ulangi, tasaddaq ya. Tasaddaqtu ala jau'an. Tasaddaq fi'lun madi mabni ala sukun ittisalihi. Dekatkan. Mabni ala sukun ittisalihi bi dhamir rafin mutaharrik. Hatta lam halwan li'rab. Hatta dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli rafin fa'il. Ala harf jar'in mabni ala sukun lam halalahu min al-i'rab. Jau'an ismun mujarrun bi ala wa lam tujarihi. Lihat ana. Alamat jarrihi. Jawa. Jau'ana. Alamat jarrihi. Fathah. Ini pelajaran kita sekarang. Fathatu niabatan lil kasrati li'annahu ismun la yansarif. Al-mu'amal ila min as-sarf. Mana yang menasarap al-wasiyah? Al-wasiyah majadatil alif wa nun. Wa nun. Tayyib. Al-jar majrur? Al-jar wa al-jar muta'alikum bil-fi'li. Tayyib. Wa misal ijtima'il wasiyati ma'al adli. Ya. Mathna wa thulathu wa ruba'u. Ya. Dua, dua, tiga, tiga, empat, empat. Nah, فقوله تعالى أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. طيب. جاعل الملائكة رسلا. إيه. جاعل الملائكة. الله يديه الله كلام جتاك الملائكة. كلام جديك الملائكة. Sebagai rusulan, utusan-utusan, dan diciptakan uli ajnihatin. Uli yakni ashabi. Ajnihatin yakni yang memiliki ajnihah, sayap. Ya, yang bersayap. Mathna wa thulath wa ruba. Ada yang sayapnya dua-dua, ada yang tiga-tiga, ada yang empat-empat gitu. Nah, fa mathna wa ma ba'dahu sifatun li ajnihah. Uli ajnihatin. Ajnihatin disifati dengan mathna. Ya. Dan thulath dan ruba'. Wa sifatul makhfudhi makhfudhun mithluh. Tamam? Adapun ajnihatin kenapa dia makhfud, dia majrur? Nah, nanti di i'rab ya. Wa alamatu khafdhihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrah. Li'annahu ismun la yansarif. Wal mani'u lahu min as-sarfi الوصفية والعدل لأن هذه الألفاظ karena sesungguhnya lafaz-lafaz ini ma'dulatun an alfadhil adadil mukarrari. Ini adalah ya peralihan dari lafaz-lafaz angka yang terulang. Famathna ma'dul an ithnaini. Ithnaini, makna itu ya dari ithnain ithnain. Kata ithnain ithnain dua-dua diwakili dengan satu kata yaitu makna. Wa mithluhu ma ba'dahu dan setelahnya dan semisal dengannya apa di atas setelahnya. Begitu pula thulath. Thulath berarti ma'dul dari thalath. Thalath. Ya. Dan seterusnya begitu, ya. Thalatha, thalatha, arba'a, arba'a. Nah, thalatha, thalatha menjadi thulath, arba'a, arba'a menjadi ruba'. Dan seterusnya. Mathna, thulath, ruba'. Khairan insyaAllah, li'irab uli ajnihati mathna wa thulath wa ruba'. Ja'ili malaikati rusulan uli. Nah, jadi rusulan di sini masuk bil bil bimada ada fi'il Tidak. Mansubun bimada? Bi ismil fa. Fa'il ja. Ja'il. Ismil fa'il ya'mal amal. Fi'il. Ja'ilil malaikati. Rusulan. Naam. Uli. Uli. Uli sifatun li rasulan. Fi qawlihi ta'ala. Li. Sifatun li. Rusulan. Rusulan. Nah, rusulan. Iya. Jadi dia menyifati rusulan. Rusulan uli. Rusulan. Malaikat itu dijadikan oleh Allah SWT sebagai rasul-rasul. Rasul-rasul ini disifati uli. Nah, baik. Mansubun mithluhu wa alamatu nasbihi. Wa alamatu nasbihi al-ya'u. Niabatan al-fathah li'annahu mulhakun bijam'il mudhakkar salim. Wa huwa mudhaf. Ajnihatin mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhaf alamat jarrihi al-kasratu dhahiratu ala akhirih. Matna sifatun li ajnihatin. Wasifatul majruri majrur mithluhu wa alamatu jarrihi al-fathatul muqaddaratu ala al-alifi mana min duhuriha at-ta'adzuru. Niabatan anil kasrah li'annahu ghairu munsharif wal mani'u lahu min as-sarfi al-wasfiyatu ma'al adli. Baik. Al-waw lanjutkan. Abdullah. Al-waw atifah. Dengan Abdullah dan lanjutkan. Al-waw. Waw atifah. Sulasa ma'tufun ala masna wa ma'tufun ala majrur mithluhu. Wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Niabatan anil kasri. Ya. Niabatan anil kasrati. Niabatan anil kasrati. Lianahu ismul ladhi la yunsarif. Tayyib. Awa ruba' sama persis dengan thulat ya. Tayyib. Wa mithalul wasfiyati ma' waznil fi'ili. Contoh wasfiyah bersama wazan fi'il. Akramu wa afdalu wa ahsanu. Akramu. Ya. Yang lebih mulia, afdalu lebih utama, ahsanu lebih bagus, lebih baik. Taqulu marartu bi rajulin akrama minka. Aku melewati seorang pria yang lebih mulia darimu. Ya. Fa akrama sifatun li rajul. Akrama sifatun li rajul. Wasifatul makhfudhi makhfudhun mithlu. Wa alamatu khafdhihi al-fathatu niabatan 'anil kasrati li'annahu ghairu munsharif. Wal mani'u lahu min as-sarfi al-wasfiyatu wa waznul fi'li. Al-i'rab marartu bi rajulin akrama minka. Ha? Ana ja. Abdurrahman ja. Ba'dak. Marartu bi rajulin akrama minka. Marar fil madi mabni ala sukun ittisalihi bi dhamir raf mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Ta fa'il marfu wa alamatu rafihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Dhamir muttasil mabni ala dhom fi mahalli rafin fa'il. Antum tadi bilang apa awalnya? Watta fa'ilun marfu. Jadi salah kan? Ya domir. Domir tidak marfu. Mabni. Fi mahalli rafi'in. Nah, baik. Jadi sebut dulu domirun. Muttasilun. Dan seterusnya tadi. Baik, lanjut. Alba. Harful jar. Mabni alal kasri. Antum kembali lagi ke jar. Aljar. Harfu. Harful jar mabni al kasri la mahalla lahu min al i'rab. Rajulin ismu majrurun bil harfi jar wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu ala akhirih. Akrama sifatun li rajulin wa sifatun mahfudun mislu wa alamatun nasbihi alamatul khafdihi apa tuh alamatul khafdihi atau jarrihi apa al-fathah aywa niyabatan anil kasrah li'annahu ismun lazil yansarif ayyid al-mani lahum nasarif al-wasfiyah ma'al-wazn fi'l minka min harful jar mabni ala sukun la mahala lahum min al-i'rab al-kaf domir muttasil mabni al-fathi fi mahali jar bil harful jar. Al-jar al-majrur al-jar majrur bita al-jar majrur muta'alikun bil-fi'li bil-fi'li kurma yakni marortu minka. Kalau antum katakan muta'alikun bil-fi'li berarti maknanya marortu minka, yang muta'aliknya dengan akrom, yakni akrom minka keterkaitannya dengan itu. Baik, akrom adalah isim tafdil. Nah, isim tafdil ya'mal amal fi'il di sini. Jadi bisa ta'alluq dengannya. Baik. Adapun birajul, jar majrur birajul, ini yang muta'alliq di bil fi'li marartu birajul. Kaitannya dengan itu. Adapun ini kaitannya dengan akram. Baik. Ya. Wa idza ta'ammalta oh iya, anak tadi ingin mengetes sesuatu hilang, sekarang ingat lagi. Bi rajulin akroma, akroma ini naat ya. Nah, secara Arab kita katakan wa naatu atau wasfu al majrur majrur mithlu. Tapi yang menjar dia apa? Amilnya, at tad'iyah atau apa? Harfu jar al-ba yang menjar matbu'nya dia juga menjar at-tabi' ya, menurut yang dibenarkan pada kitab yang kita pelajari. Dan ada dua qawla, ada yang mengatakan at-tabi'iyah. Baik. Wa idza ta'ammalta fi ma taqaddama, apabila anda mengamati fi ma taqaddama pada hal-hal yang telah lewat, wajadta anda mendapati anna al-alamiyah tabah sesungguhnya al-alamiyah tajtami'u berkumpul ma'al adl ma'al ilalil lafziyati kulliha ma'al ilalil lafziyati kulliha berkumpul ya bergabung bersama illat lafziyah semuanya ya berapa semua itu jumlahnya 6 ya at-ta'nits bighairi alif al-ujma, at-tarkib, ziyadatul alif wa nun, wasnul fi'il, dan al-adl. 6 semuanya. Ilat al-lafziyah. Naam. Wa ammal wasfiyatu, adapun al-wasfiyah, fala tajtami'u illa ma'a thalathatin minha faqat. Tidaklah dia bergabung kecuali bersama 3 ya, dari 6 ilal lafziyah itu saja. Ya, jadi 3 saja dari 6 ila lafziyah. Yaitu apa? Ziyadatul alif wa nun ma'al adli ma'a waznil fi'li. Dihafalkan itu. Jadi rosfiya hanya bergabung dengan ziyadatul alif wa nun ma'al adli dan ma'a waznil fi'il. Dan diingat contoh-contohnya. Baik. Wa amma al-illatu allati fil ismi Adapun illat yang ada pada isim, wahia taqumu maqaman illatain. Dan illat itu menduduki posisi dua illat. Fathnatani la ghairu. Fathnatani la ghairu. Nah, cara bacanya la ghairu. Tayyib. Ada dua, tidak ada selainnya. Tayyib. Al-ula, yang pertama, alifut tathni, alifut ta'nithi, maksuratun. Alifut ta'nithi, maksuratun. Naam, afwan. Alifut ta'nithi, maksuratan kanat. Nahu layla wa hubla wa dunya au mamdudatan nahu hasna wa sana'a wa zakaria. Yang pertama ada alifut ta'nith maksuratan kanat, yakni baik alifut ta'nith itu kanat maksuratan, ya, adalah maksurah au mamdudah. Naam. Ya, maksura itu kalau secara makna kan pendek, mamduda apa? Panjang. Nah, itu bentuknya nahu layla, hubla dunia. Nah, ini yang maksura, ya, adalah layla, hubla dunia. Ya, ini tidak ada hamzah setelahnya. Nah, adapun mamduda, nahu hasna'a wa son'a'a wa zakariya'a. Jadi, ya, itu bentuknya. Naam. Takul, contoh ya. Takulu fi al-maksurati. Anda mengatakan pada al-maksurah, la taghtarra bidunya faniyah. La taghtarra bidunya faniyah. Ya. Fadunya ismun makhfudun. Lidukhuli al-harfi al-khafdi alayhi. وعلامة خفض الفتحة المقدرة على الألف الفتحة المقدرة على الألف ya, ألف أبا tadi namanya ألف مقصورة نعم منع من ظهورها التعذر نيابة عن الكسرة يعني Al-Fathah Al-Muqaddarah tersebut niabatan anil kasrah. Ya, Fathah itu Muqaddarah ala al-alif. Kenapa Muqaddarah? Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Tayyib. Liannahu Tayyib, niabat anil kasrah. Liannahu ismun la yansarif. Walmani'u lahu minas-sarfi alifut ta'nithil maqsurah. Alif al-ta'nith maqsurah. Tayyib. Wa mithaluha min at-tanzil qawlu ta'ala. Wa amruhum syura bainahum. Dari segi makna wa amruhum syura bainahum. Urusan mereka, perkara mereka, ya, kaum muslimin itu adalah musyawarah di antara mereka. Nah, begitulah yang dicontohkan oleh Nabi SAW bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Yang di atas itu la taqtarra bi dunya faniyah, apa artinya? La taqtarra, jangan engkau tertipu bi dunya, dengan dunia yang faniyah, yang fana. Tayyib, wa amrum syura bainahum fa syura lam yunawwan. tidak ditanwin. Ya. Seperti halnya dunia. Ya, seperti contoh di atas. Li'annahu ismun ghairu munsharif. Wal ma'na min as-sarf alifut ta'nits al-maqsurah. Baik, i'rabnya. La taqtarru bi dunya faniyah, kemudian setelah itu amrun syura bainahum. La taqtarru bi dunya faniyatin. La nahiya. Taqtarru fil mudari majdumun bila wa alamati jazmihi as-sukun wa hurrika bil fathi li ajli idgham. Wa fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban taqdiruhu anta. Alba hasu jarin membanyingin. Baik, asalnya apa taqtar? Tak kan dia apa alamat jazmi sukun berarti asalnya apa latak tar asalnya fi'il madinya apa iktarro. Hah? Kemudian menjadi iktarro. Kan ada illah di dia. Yang sudah dipelajari sorof itu. Ini jadi disukun. Kemudian di id. Di idgham. Berarti. La tag. Taror. Asalnya. La tag tar. Apa asalnya? La tag tarir. Iktarro. Tagtariru ista'ala yasta'ilu tagtariru tagtarir kemudian terjadi perubahan sharf kemudian menjadi disukun kemudian diidgham. Tayyib alba harfu jarin mamniun ala kasri la mahalla lahu min al-i'rab dunya ismun majrurun bil ba' wa alamati jarri al fathatul muqaddaratu al alif maksurah mana min dhuhri at tadur niabatan anil kasrati ja annahu ghairu munsharif faniyatin sifatun lidunya majrurun misluhu wa alamatu jarhi al kasratu dhahiratu ala akhirih wal jarru majrur mutalliqun bil fi'li. Baik. Wa amrum syura bainahum. Fa amruhum syura bainahum. Al-wawu 'athifah. Amru مبتدأ مرفوع بالفعل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف والهاء مضاف إليه ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالمضاف شورى خبر والميم والميم علامة للجمع الذكور شورى خبر مرفوع بال مبتدأ وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والمانع له من الصرف ألف التأنيس المكسورة وبينه ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala. Jadi tadi lam yunawwan li'annahu ghairu munsharif gitu. Ini kan dia bukan dalam keadaan majrur contoh ini, iya kan? Sehingga dia bukan di i'rab al-fathah. Madza al-muqaddarah 'ala al-alif wa al-dhaf niyabat 'anil kasr, bukan? Karena ini marfu' dia. Nah, untuk mengaitkan dengan contoh ini, lam yunawwan di annahu ghairu munsharif. Baik. Baina dhafu makanin mansubun 'ala adh-dharfiyya wa 'alamat nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Wa huwa mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilayhi dhamirun muttasilun mabni 'ala ad-dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Wal mimu 'alamat jam'i dhukur. Baik. Baina dhorfiyah apa? Baina mansubun ala dhorfiyah. Dhorf apa? Makani, na'am. Dhorf makan. Mansubun ala dhorfiyah makani. Ini contoh at-ta'nif. Na'am. Yani bi alif ta'nif al-maqsurah. Na'am, alif ta'nif al-maqsurah yang taku maqam al-illatain. Alif ta'nif maqsura taku maqam al-illatain. Nah, kemudian contoh untuk al-mamdudah nanti pertemuan berikutnya insyaAllah. Mana? Jadwal-jadwalnya sampai jam berapa? 11 atau 11 lewat? Sebelas lewat sepertinya. Ya. Antum yang punya jadwal kok tidak tahu? Hah? Enggak, secara jadwal yang diatur, yang itu pernah disepakati. 11 lewat atau 11 persis? Hah? 11? Bukan 11.15? Ah, berarti asal kita selesaikannya nanggung ini. Tuh. Ya. Enggak pas kalau berhenti di sini. Wa taqulu fil mamdudah safartu ila Sana'a. Anda mengatakan pada al-mamdudah yang ditulis al-mamdudah safartu ila Sana'a, ila Sana'a. Saya telah safar ke Sana'a, ibu kota ya. Yaman. Nah. Fa sana'a ismun makhfudun lidukhuli harfil khafdi alaihi wa alamatu khafdi al-fath niyabatan 'an al-kasr li'anna ismun la yansarif wal ma'na lahu min as-sarf alif at-ta'nith al-mamdudah wa mithaluha min al-Qur'an al-Majid qawlul 'alim al-khabir la tas'alu 'an asya'a fa asya'a ghairu munsarif li'anna fihi alif apa bagaimana bacanya ini? Lianna fihi alifu atau alifa atau alifi. Gimana bacanya ini? Lianna fihi. Hah? Alifa. Yang lain? Sepakat alifa? Alifu. Kenapa alifa? Ibrahim. Isim? Anna. Iya, hanya diantara oleh fihi. Jadi bacanya li anna fihi alifa, yakni li anna alifat ta'nithil mamdudah fihi. Li anna alifat ta'nithil mamdudata fihi. Jadi lihatnya diantara ini. Jadi li anna fihi alifat ta'nithil mamdudata. Karena padanya ada alif ta'nith mamdudah. Ya. Baik. Janganlah kalian bertanya tentang berbagai sesuatu. Nah, ini potongan ayat nih. Baik. I'rab safat ila sana'a. Fadhal. Safartu ila sana'a. Safartu fi'lun madin mabniun ala sukun ittisalihi bimadhari raf'in mutaharrik la mahalla lahu min i'rab. Watta'u damirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli raf'in fa'il ila harfu jar mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Sun'a'a ismun majrurun bi ila wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu al-akhirihi niyabatan anil kasra li'annahu ismu ladhi la yansarifu wal-mani'u lahu min sarfi al-futanis al-mamduda. Naam. Wal-jar majrur. Wal-jar majrur muta'alliqun bil-fi'li. Itu kalau ujian jadi kurang nilainya antum. Antum tidak i'rab jar majrur muta'alliq. Ya kan? Nah, beberapa kali ujian terkadang ada yang kurang di situ. Dia tidak i'rab wal jar majrur muta'alliq gitu. Nah, itu mengurangi nilai itu. Karena enggak lengkap. Marid syafaqallah. Maskum. Tamaskum. Pilek. Baik. Sikam. Naam, la tas'alu an asya'. La tas'alu an asya'. La tas'alu an asya'. La nahiyah. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Tas'alu fi'lun mudari'un majzumun bila an-nahiya wa 'alamatu jazmihi hadfun nun niyabatan 'an sukun li'annahu min al-af'alil khamsah. Al-waw dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Al-alifu al-fariqah 'an harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min i'rab. Asya'a ismun majrurun bi'an wa alamatu jarrihi al-fathatu dhahiratu ala akhiri niyabatan 'anil kasrati li'annahu li'annahu min al-asma'il li'annahu asma'ul li'annahu ismun la yansarif wal mani'u min as-sarf al-alifu at-ta'nis al-mamduda. Tayyib. An asya'a jar majrur muta'alliqun bi fi'il. Naam. Wazannya apa ini sana'a? Sana'a wazannya fa'ala. Ya, asya'a. Wazannya apa? Af, ash, pi, ya, tak cocok. Ah? Di mana anda dapat? Betul, Rasulullah. Asya wasalnya? Betul? Buktikan besok ya. Datangkan besok. Kalau antum salah tanggung jawab. Fadhal. Subhanallah. Alhamdulillah.